kita masih membahas tentang syurutut taubah, syarat-syarat taubah. Syarat yang pertama adalah ikhlas lillahi azza wa jalla. Mengikhlaskan taubat tersebut hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang bermaksud dengan taubatnya hanya mengharapkan wajah Allah dan tidak berkeinginan untuk mendapatkan pujian, sanjungan dan kedekatan dengan manusia, yang mana hal itu merupakan sesuatu yang akan merusak tobatnya tersebut. Syarat yang kedua adalah al-nadam, menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Kemudian yang ketiga yang telah disebutkan, yaitu ayyuqli'a 'anil dhanbi allazi huwa fihi, meninggalkan dosa yang pernah dikerjakannya. Jadi ini merupakan syarat yang paling penting. Nah, syarat yang ketiga, meninggalkan dosa yang pernah dikerjakannya apabila dosa tersebut terkait dengan meninggalkan kewajiban yang Allah perintahkan kepadanya, maka al-ikhla' 'anil dhanbi, meninggalkan dosa itu dengan mengerjakan apa yang telah Allah perintahkan. Ya, in kana dhanbu taraka wajibi fal ikla'u anhu bi fi'lihi, apabila dosa yang dia lakukan dalam hal meninggalkan kewajiban yang Allah perintahkan, maka meninggalkan dosa itu dengan cara mengerjakannya, mengerjakan apa yang telah Allah perintahkan kepadanya, apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atasnya. Seperti seorang yang meninggalkan sholat lima waktu, maka ketika dia bertobat kepada Allah, nah, dan meninggalkan dosa tersebut, yaitu dengan cara melakukan apa yang Allah perintahkan dengan mengerjakan sholat lima waktu. Nah, wa in kanat al-ma'siyah bi fi'l muharram, dan apabila perbuatan maksiat, dosa yang dikerjakan oleh seseorang dengan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, fal wajibu ay yuqli' anhu fawran. Nah, maka yang wajib adalah dia meninggalkan dosa tersebut seketika itu juga. Ya, dan tidak menunda-nunda. Telah kita sebutkan beberapa contoh, di antaranya ketika seorang melakukan dosa dengan memakan harta riba, maka yang wajib bagi dia adalah menghilangkan, meninggalkan, membersihkan dirinya dari riba tersebut. Kemudian di antara contoh yang lainnya, yaitu ketika seseorang pernah menghibangi saudaranya, menggunjing saudaranya, menceritakan aib dan kejelekan saudaranya semuslim, maka terkait dengan dosa ghibah, para ulama menjelaskan akan adanya khilaf dari permasalahan ini. Namun sebagian para ulama merinci, kata sebagian para ulama, ada sebagian mengatakan la budda an tadhhaba ilayhi wa taqul lahu ya fulan inni takallamtu fika 'inda an-nas. فأرجوك أن تسمح عني. Ini misalnya ada seorang ketika dia menggibahi saudaranya, maka sebagian para ulama mengatakan harus, mesti bagi dia untuk pergi ke orang tersebut. Kemudian dia menyatakan bahwasanya dia pernah menceritakan aibnya, kejelekannya. Dan dia pun berharap meminta maaf, kepada orang tersebut. Dia berharap agar orang tersebut memberikan maaf kepadanya, dari ghibah yang telah dilakukannya. Ada pun sebagian para ulama yang lainnya menyebutkan la tadhhab ilaihi, jangan engkau pergi kepadanya. Bal fihi tafsir. Tetapi permasalahan ini ada perinciannya terkait dengan dosa ghibah. Kata sebagian para ulama terkait dengan dosa ghibah, fa in kana qad alima bi hadhihi al-ghibati fala budda an tadhhaba ilayhi wa tastahillahu. Apabila ini perinciannya, apabila orang yang engkau ghibahi mengetahui ghibah tersebut, apabila orang yang engkau ghibah, yang kau ceritakan aibnya itu, mengetahui tentang ghibah itu, maka harus engkau pergi kepadanya, dan meminta maaf, meminta kehalalannya, meminta maaf kepadanya. Ketika dia tahu bahwasanya engkau pernah menceritakan aibnya kepada orang lain. Wa in lam yakun alim, wa in lam yakun alima fala tadhhab ilayhi. Adapun kalau dia tidak tahu, dia tidak tahu engkau menceritakan aibnya kepada orang lain, maka jangan engkau pergi kepadanya. Jangan engkau pergi kepadanya. Tidak perlu engkau datang kepada orang tersebut, meminta maaf kepadanya, menyampaikan bahwasanya saya telah pernah menceritakan aibmu kepada orang lain. Tidak perlu. Ketika dia tidak mengetahui bahwasanya engkau pernah menceritakan aibnya kepada orang lain. Tetapi yang engkau lakukan adalah, wastaghfir lahu, meminta ampun untuknya, memintakan ampun untuknya. Dari dosa yang kau lakukan, maka engkau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memintakan ampun untuknya, dan engkau pun menceritakan kebaikan-kebaikannya di majelis yang dulu engkau pernah menceritakan aib-aibnya. Jadi ketika engkau pernah menceritakan aib saudaramu di suatu majelis, maka ketika dia tidak mengetahui engkau telah menceritakan aibnya, maka sebagai bukti kebenaran taubatmu adalah engkau kembali kepada majelis tersebut, mengumpulkan orang-orang yang pernah engkau ceritakan aib saudaramu, dan kemudian menyebutkan tentang kebaikan-kebaikannya. Menyebutkan akan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Karena tentunya, kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Fa innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. dan ini yang disebutkan Syekh Ibn Utsaimin, wa hadzal qawlu ashah, dan ini pendapat yang paling benar. Ini pendapat yang paling benar. Nah, dengan adanya perincian tadi, ketika engkau pernah menggibah saudaramu, kalau dia mengetahui engkau pernah menceritakan aibnya, maka datang kepadanya dan meminta maaf kepada orang tersebut. Namun kalau dia tidak mengetahui, maka cukup bagimu untuk meminta ampun untuknya. Nah, dan kemudian engkau pun datang kepada orang-orang yang pernah engkau ceritakan aib saudaramu, dan engkau pun membicarakan tentang kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukannya. Nah, dan diantara hal yang dilakukan bagi orang yang menceritakan aib saudaranya, yaitu memintakan ampun akan dosa-dosa yang dilakukannya, nah, untuk saudaranya yang digibahinya. Nah, dengan doa Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia, ya, ampunilah dia dari segala dosa dan kesalahannya, memintakan ampun atas dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Dan ini adalah bukti kejujuran taubat seorang hamba, nah, dari dosa ghibah yang pernah dilakukannya. Adapun hadis yang disebutkan adalah hadis yang berbunyi kafaratun man iktabtahu an tastaghfir lahu, kafaratun man iktabtahu an tastaghfir lahu. Adapun kafarah, orang yang engkau menceritakan aibnya adalah dengan engkau meminta ampun untuknya. Ya, kafarah, orang yang engkau telah ceritakan aibnya adalah dengan engkau memintakan ampun untuknya. Maka hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya, hadis akhrajahu Ibn Abi Dunya, yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Abi Dunya. Demikian pula yang lainnya. Nah, dan dida'ifkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, wa da'afahu Al-Albani rahimahullah. Nah, fi as-silsilah dhaifah. Nah, jadi hadis ini hadisnya yang dhaif. Nah, kita tidak beramal dengan hadis ini, namun para ulama menjelaskan, ketika engkau memintakan ampun atas segala dosa-dosanya, bukan dalam bentuk mengamalkan hadis ini, bukan dalam rangka mengamalkan hadis yang dhaif ini. Baik, ini terkait dengan dosa ghibah. Maka yang benar adalah dengan merinci dari apa yang telah kita sebutkan tadi. Amma syarat ar-rabi', adapun syarat yang keempat, telah kita sebutkan tiga syarat. Asyarat ar-rabi', syarat yang keempat, فهو العزم على الا تعود في المستقبل. العزم, bertekad kuat. Berniat dengan tekad yang kuat untuk tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu di masa yang akan datang. Berniat dengan tekad yang kuat untuk tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu lagi, di masa yang akan datang. Ini syarat yang penting. Ketika seorang berniat dengan tekad yang kuat yang mana dia tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu lagi di masa yang akan datang selama-lamanya. Walaupun tentunya, nah, manusia adalah tempat yang sering terjatuh dalam kesalahan, yang kalau seandainya kemudian dia pun terjatuh dalam dosa itu dan dia telah pernah bertobat kepada Allah dan telah memenuhi syarat-syarat taubat dan kemudian terjatuh pada perbuatan dosa itu lagi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya selama dia memenuhi syarat-syarat tersebut. Jadi ketika seorang hamba terjatuh dalam dosa kemudian dia bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya dengan memenuhi syarat tobat yang telah kita sebutkan, kemudian di masa yang akan datang terjatuh dalam perbuatan itu lagi dan kemudian dia pun bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya selama dia benar-benar jujur dari tobatnya tersebut. Nah, adapun kalau seandainya ketika dia bertobat dengan lisannya dia telah menyesali perbuatannya, dia telah meninggalkan dosa itu, akan tetapi dia tidak bertekad kuat, dia berniat akan melakukan perbuatan itu lagi ketika dia memiliki peluang. Ketika dia memiliki peluang untuk melakukan dosa itu, maka tobat yang demikian ini tobat yang tidak benar. Tobat yang tidak benar ketika seorang berniat untuk akan mengulangi perbuatan itu lagi. Ketika dia memiliki peluang untuk melakukan dosa tersebut, maka yang demikian ini tidaklah dibenarkan. Nas'allah salamul afiyah. Nas'allah salama wal afiyah. La hawla wa la quwwata illa billah. Seperti seorang yang tayyib. Seperti seseorang yang dahulunya adalah pelaku zina, orang yang suka berbuat zina, maka ketika dia ingin bertobat kepada Allah, maka yang harus dilakukan selain daripada meninggalkan dosa itu dan menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukannya, maka yang harus dilakukan adalah bertekad untuk tidak akan mengulangi perbuatan zina itu lagi. Adapun kalau seandainya ketika dia menyatakan tobat dan telah menyesali perbuatannya, meninggalkan dosa itu, akan tetapi dia tidak berniat, bertekad, bahkan justru ketika dia memiliki peluang, kesempatan untuk melakukan dosa itu, maka dia pun melakukannya. Dia pergi ke suatu negeri dalam rangka untuk melakukan apa yang diinginkan dari perbuatan zina, na'udzubillah wa li'adzubillah. Walaupun dia mengatakan Allahumma inni tubtu ilaik, ya Allah, sungguhnya saya bertobat kepada-Mu. Ucapan ini ucapan yang dusta. Ucapan yang dusta. Walaupun dia mengatakan astaghfirullah, Allahumma inni tubtu ilaik. Ya Allah, saya minta ampun kepada-Mu. Ya Allah, sungguhnya saya bertobat kepada-Mu. Maka ucapan ini hanyalah merupakan ucapan yang hanya sekedar lisan saja. Akan tetapi di dalam niatannya dia berniat untuk akan mengulangi perbuatan itu lagi ketika dia memiliki peluang untuk melakukannya. Maka tobat yang demikian ini tidaklah sah. Wallahu a'lam. Asyarat al-khamis, syarat yang kelima, syarat yang terakhir, yaitu an takuna fi zamanin tuqbal fihi at-taubah. Hendaknya seorang yang bertobat, hendaknya tobat itu dilakukan di waktu diterimanya tobat. Hendaknya tobat itu dilakukan, dikerjakan pada waktu diterimanya tobat. Apabila seorang bertobat pada waktu yang sudah tidak diterima lagi tobatnya, yang tidak bermanfaat lagi tobatnya, maka sia-sia tobat tersebut. Dan kata Syekh Al-Faymin, فَإِنْ تَابَ فِي زَمَنٍ لَا تُقْبَلْ فِيهِ أَتْتَوْبَةِ لَمْ تَنْفَعُهُ أَتْتَوْبَةِ. Apabila seorang bertobat pada waktu yang tidak diterima lagi tobat itu, nah, maka tidak bermanfaat tobatnya, ya, sia-sia, percuma. Nah, tentunya dua waktu yang diinginkan di sini adalah yang pertama sebelum nyawa sampai kepada kerongkongan. Sebelum ajal menjemput. Ini sebelum nafas, ya, nyawa sampai ke kerongkongan. Ketika seorang meninggal dunia, rohnya diangkat dari kakinya sampai kepada kerongkongannya, kemudian naik. Ketika setelah nyawa sampai kepada kerongkongannya, maka telah terputus pintu taubat baginya. Dan tidak bermanfaat taubat tersebut. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, tentang keadaan orang yang tidak bermanfaat taubatnya. Ketika ajal telah mendekatinya, ketika nyawanya telah sampai kepada kerongkongannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan tidaklah tobat orang-orang yang beramal keburukan, orang-orang yang beramal kejelekan, tidak ada tobat bagi orang-orang yang mengerjakan keburukan kejelekan sampai apabila kematian telah datang kepada salah seorang dari mereka. Sampai apabila kematian telah datang kepada salah seorang dari mereka, kemudian dia mengatakan, "Inni tubatul an." Sesungguhnya saya bertobat sekarang. Ini nanti sudah menjelang kematiannya. Nanti setelah mendekati kematiannya, nyawanya telah sampai kepada kerongkongannya, baru dia ingin bertobat kepada Allah. "Inni tubatul an." Maka orang yang demikian ini tidaklah bermanfaat tobatnya. Dan ini semakna dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah yaqbalu taubat al-'abdi ma lam yughargir." Inna Allah yaqbalu taubat al-'abdi ma lam yughargir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menerima taubat hambanya selama nyawanya belum sampai kepada kerongkongannya. Selama nyawanya belum sampai kepada kerongkongannya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan membukakan pintu taubat kepada hambanya. Kemudian keadaan yang kedua, jadi tadi sebelum nyawa sampai kepada kerongkongan. Keadaan yang kedua sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Qabla tulu'i syamsi, in maghribiha. Sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Dan keadaan yang kedua ini, jadi pintu taubat selalu terbuka, sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Sebagaimana hadis yang ma'ruf, hadis al-hijrah, Rasulullah SAW bersabda, "Al-hijratu la tanqati'u hatta tatlu' asy-syamsu atau hatta tanqati'u at-taubatu." Al-hijratu la tanqati'u hatta tanqati'a at-taubatu. Perintah kewajiban berhijrah tidak akan terputus sampai terputus pintu taubat. Nah, Rasulullah menyatakan kewajiban berhijrah tidak akan terputus. Nah, sampai terputus pintu taubat. Nah, wala tanqati'u at-taubatu hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha. Wala tanqati'u at-taubatu hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha. Dan tidak akan terputus pintu taubat. Nah, sampai matahari terbit dari arah baratnya, dari tempat terbenamnya. Nah, jadi apabila matahari telah terbit dari tempat terbenamnya, maka maka taubat seorang hamba yang ingin bertaubat kepada Allah tidak lagi bermanfaat. Nah, tidak lagi bermanfaat taubat. Nah, ketika matahari telah terbit dari tempat terbenamnya, maka pintu taubat telah tertutup baginya. Nah, tayyib, ini beberapa syarat dari syarat-syarat taubat yang telah kita sebutkan. Itu ada 5 syarat. Nah, yang harus diketahui bagi seorang yang benar-benar ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya, dengan taubat yang sebenar-benarnya, dan taubat yang sebenar-benarnya kepada Allah dengan memenuhi 5 syarat tersebut. Nah, dengan memenuhi 5 syarat tersebut. Nah, kemudian al-muallif rahimahullah membawakan ayat, al-imam al-Nawawi menyebutkan ayat di antara ayat yang lainnya selain dari ayat yang disebutkan tadi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Naam, dan bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Naam, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala atau agar kalian beruntung, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Naam, di dalam ayat ini adalah merupakan dalil bahwasanya taubat dalil ala anna taubata min asbabil falah, dalil ala anna taubata min asbabil falah. Dalil dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya taubat termasuk dari sebab-sebab keberuntungan. Seorang yang banyak bertaubat kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Dengan keberuntungan yang nyata di dunia dan akhirah. Di dunia dan di akhirah. Dikisahkan dalam beberapa buku tentang orang-orang yang memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah. Di antaranya seorang pedagang yang ketika dia berdagang tidak ada seorang pun yang datang ke tempat dagangannya. Tidak ada seorang pun yang datang ke tempat dagangannya. Kemudian dia pun mengingat dosanya dan bersegera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia meminta ampun kepada Allah, berzikir kepada Allah, bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, walhamdulillah, setelah itu kemudian orang-orang datang ke tempat dagangannya. Dan ini diceritakan cerita yang sahih tentang keadaan orang tersebut. Demikian keberuntungan yang akan didapatkan bagi orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah dari segala dosa yang pernah dikerjakannya, yang dia berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahannya. والله تعالى أعلم الصواب. نكتفي لهنا إن شاء الله. نعم. Pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada hadis-hadis yang terkait dengan bab taubah. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal barakallahu fiik.